Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عياذا بالله من النار. نعم يا عباد الله, كما ثبت في صحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه, احتاجت النار والجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم, كما ثبت في صحيحين احتاجت النار والجنة. فقالت النار يدخلني الجبارون المتكبرون. فقال رب العزة للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء. فوعد الله بملئها فوعد الله بملئها. Maka di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah bahwa api neraka dan surga saling berbangga-bangga atas apa yang Allah jadikan padanya. Berkata surga, yudkhiluni al-fuqara wal-masakin. Wa qalatin nar yudkhiluni al-jabbarun al-mutakabbirun. Maka telah dijanjikan oleh Allah, kata surga, bahwa surga itu akan dipenuhi dengan orang-orang yang fuqara dan masakin. Wa qalatin nar, dan berbangga-bangga api neraka, yudkhiluni al-jabbarun al-mutakabbirun, maka akan dimasukkan kepadaku, api neraka itu akan full house dengan al-jabbarun al-mutakabbirun, orang-orang yang sombong kepada Allah Jalla wa'ala. Maka Allah berkata kepada api neraka, anti azabi u'adzibu biki man asya', engkau wahai api neraka, my punisher, adalah alat untuk menghancurkanku, alat penghancurku, alat pembantaiku yang bersifat demolisionis. Maka anti azabi mu'adzibu biki man asya, aku akan mengadab denganmu dari siapa saja yang aku kehendaki. Wali kulli minkuma mil'uha, dan Allah menjanjikan setiap dari kalian dijanjikan agar full house. Maka api neraka akan full house ya ibadallah, dengan para penduduknya. Lalu bagaimana penduduk dari api neraka ini? Maka mereka adalah orang-orang musyrikun, orang-orang kufar wal munafiqun. Adapun kaum muslimin bisa dimasukkan kepada api neraka, namun not forever in hell, tidak kekal di api neraka. Hanya sementara saja. Maka telah datang di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Anas bin Malik. La tazalu nar tulqa fiha wa taqul hal mim mazid, hal mim mazid. Maka di saat terus menerus dilemparkan kepada api neraka dari al-kuffar, dari al-musyrikun, dari al-munafiqun, bal minal muslimin min ahlil kabair, maka dia akan tetap dan always meminta kepada Allah dan kepada malaikat, hal mim mazid, hal mim mazid. Mana minta tambahan lagi? Mana tambah lagi? Dan ini seperti surat Qaf, Allah berfirman, yauma naqulu li jahannam halim talati wa taqul hal mim mazid, hal mim mazid. Maka di saat dipenuhi api neraka oleh orang-orang yang durjana, maka api neraka akan terus meminta, minta tambahan lagi. Mana orang-orang yang berdosa kepada Allah? Mana? Masukkan semuanya. Tidak pernah kenyang api neraka. Maka ini penyebab api neraka itu full house, karena dia tidak akan pernah kenyang. Lalu lam yubqi shay'an, tidak ada yang tersisa dari penduduk api neraka kecuali telah terpuruk dan diazab di api neraka. Maka api neraka tetap akan meminta, hal mim mazid, hal mim mazid, minta tambahan lagi. Maka apa yang dikatakan oleh nabi kita dari kemurahan Allah jalla wa ala, fawada'a rabbul izzah qadamahu finnar fayanzawi ba'duha ila ba'd wa taqul qattun qattun bi'izzatika wa karamik. Diriwayat qaddun dengan dal, qaddun bi'izzatika wa karamik. Maka tidak ada yang tersisa dari penduduk api neraka yang sudah full house. Api neraka tetap tidak pernah puas, tidak pernah kenyang. Hal mim mazid, mana tambahan lagi ya Rabb? Akhirnya Allah Jalla wa'ala yang menyayangi hambanya api neraka yang dia cipta sebagai the punisher, sebagai sang pembantai. Akhirnya Allah menurunkan qadamahu. Maka di sini isbat sifatul qadam untuk Allah. Isbat sifat kaki untuk Allah. Diturunkan oleh Allah kepada api neraka. Fayanzawi ba'duha ila ba'din. Maka mulailah api neraka itu mulai reda dari kegarangannya. Dan mengatakan qattun qattun fi riwayah qaddun qaddun. Bimakna iktafa. Kafa bina ya Rabbana. Cukup bagi kami wahai Allah. Dengan dimasukkan kakinya. Kemudian bersumpah api neraka. Bi'izzatika wa karamik. Bi'izzatika wa karamik. Maka ba di sini ba adalah harfu qasam. Maka bersumpah dengan zat Allah. Bi'izzatik, atas keperkasaanmu wahai Allah. Wa bi karamik, dan atas karam, atas kemuliaan, dan atas kasih sayang yang luas. Telah kenyang api neraka yang sudah full house, maka terus meminta untuk diberikan kepadanya penghuni api neraka yang durjana. Maka akhirnya Allah memasukkan kakinya kepada api neraka. Maka di dalam dua hadis ini menjadi pendalilan bahwa api neraka akan full house dengan penghuni-penghuninya. Lalu siapa penghuni api neraka? Penghuni api neraka disebutkan di dalam surat As-Sajdah, la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in walau syi'na la ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Maka jika Allah menginginkan, pasti setiap manusia itu akan diberikan hidayah. Namun Allah menginginkan api neraka itu full house. La amla anna jahannam. Maka kalimat la amla anna di sini, la amla anna fi'lun mudhari' mabni 'alal fath dengan masuknya nun taukid as-sakilah dengan tasdid yang maknanya pasti. Taukid, Allah akan memenuhi api neraka dengan penghuninya. Dan lam yang masuk, la amla anna lam mauqi' lil qasam, Allah bersumpah yang takdirnya tidak disebutkan, bersumpah bahwa pasti taukid dengan nun taukid api neraka akan aku penuhi. Maka api neraka itu akan full house. La amla anna jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in. Maka jumlah yang setelahnya, jumlah tafsiriyah, menjelaskan bahwa full house-nya api neraka dipenuhi dengan jin dan manusia. Lalu di sana ada ayat yang semakna dan lebih memperjelas di surat Sad. La amla anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in. Maka berkata Allah kepada iblis, la amla anna jahannama minka, dhamir kaf kembali kepada anta ya iblis. Maka api neraka di sini kita mengetahui akan full house, pertama dengan iblis. Dan dengan siapa lagi? Wa mimman tabi'aka, dan kelompok yang mengikuti kamu, seperti di dalam surat As-Sajdah, minal jinnati wan nasi ajma'in. Maka jika disimpulkan, api neraka full house oleh siapa? Pertama oleh iblis dan oleh pengikut-pengikutnya yang disebutkan di dalam surat As-Sajdah, minal jinnati wan nasi ajma'in. Maka ini penduduk api neraka yang dijanjikan oleh Allah api neraka itu akan full house, maka inilah keadaannya. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Fastaghfiruh innallaha ghafurun rahimun. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Maka di khutbah yang pertama kita mengetahui bahwa api neraka itu akan full house oleh siapa? Oleh iblis dan pengikut-pengikutnya, minal jinnati wan nasi ajma'in. Setelah Allah jelaskan keadaan penghuni api neraka dari jin dan manusia, dari pengikut iblis, namun di sana ada zat yang mana zat ini sangat takut kepada api neraka, dan zat ini tidak pernah untuk bermaksiat kepada Allah, dan zat ini 100% dalam keadaan taat kepada Allah. Siapa zat ini? Malaikat. La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Telah disifatkan bahwa mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah, taat 100% kepada Allah. Yusabbihuna laila wan nahar la yafturun. Disifatkan oleh Allah juga mereka para malaikat tidak pernah lelah bertasbih, bertahmid, bertakbir, memuji Allah, tidak pernah bosan. Namun dari kedahsyatan api neraka yang dijanjikan full house itu, ada satu yang didekatkan kepada Allah dari malaikat yang sebetulnya tidak ada hubungannya dengan penduduk api neraka. Namun di sini karena malaikat makhluk yang super taat, maka suatu hari mereka takut Allah memerintahkan untuk masuk kepada api neraka. Maka mereka takut di saat diciptakan api neraka. Dan ini telah datang di dalam hadis. Yang hadis ini datang dari dua sahabat. Yang pertama diriwayatkan oleh Imam Ahmad Diriwayatkan dari Humaid ibnu Ubaid an Sabit al-Bunani an Anas. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berkata Nabi kepada Jibril, "Ya Jibril, mala Mikail. Ya Jibril, mala Mikail, lam yadhaqqat, lam yadhaqqat." Qala Jibril, "Lam yadhaq Mikail mundu khuliqatin nar, mundu khuliqatin nar." Maka bertanya Nabi kepada Jibril, "Wahai Jibril, apa yang terjadi dengan Mikail? Apa yang terjadi dengan malaikat yang super taat kepada Allah ini, yang tidak akan pernah masuk kepada api neraka? Karena api neraka dipenuhi la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in." Maka malaikat tidak ada hubungannya. Lalu lima dalam yata haqqat, kenapa dia tidak pernah tersenyum jika aku bertemu dengannya? Never keeping smile, tidak pernah keeping smile untuk tersenyum kepadaku. Maka dijawab oleh Jibril, "Mikail lam yadhaqqat mundu khuliqatin nar, mundu khuliqatin nar." Maka Mikail sangat takut atas penciptaan api neraka yang Allah ciptakan dalam keadaan dahsyat. Mikail takut semenjak diciptakan api neraka, sehingga dia tidak pernah tersenyum, apalagi tertawa. Hadis ini datang dari dua jalan. Yang pertama dari Anas, kami sebutkan tadi, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Humaid ibnu Ubaid, dan dia adalah rawi yang majhul. Namun telah datang di sanad yang kedua dari sahabat yang lain dari ibnu Umar, diriwayatkan oleh Ar-Ruyani di musnadnya, dari jalan Muhammad ibni Bashar Bundar, dari Yahya ibnu Sa'id al-Qattan, dari Thawr ibnu Yazid, dari Ayd ibn Abdurrahman, dari Mujahid, dari ibnu Umar. Semua rijalnya sikot. Maka hadis ini hadis yang sanadnya sahih dan telah disahihkan oleh Syekh Al-Albani Al-Muhaddis di zaman now di As-Sahihah. Maka dari sini, ya ibadallah, introspeksilah diri-diri kita. Di mana Allah menjadikan api neraka full house, full house api neraka, dan kita ini para pendosa yang tidak pernah lekang dari dosa, yang mana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang sanadnya dari Ali ibni Mas'adah Al-Bahili an Qatadah an Anas. Semua rijalnya thiqat kecuali Ali ibni Mas'adah, saduq hasanul hadis. Maka di hadis hasan ini disebutkan, "Kul ibni Adam khata wa khairul khata'ina at-tawwabun." Setiap Bani Adam tidak dikecualikan, semuanya dalam keadaan berdosa. Tidak ada gading yang tak retak bagi kita ini. Sepandai-pandainya tupai melompat, dia pasti akan jatuh pula. Maka kita adalah tempat dari kubangan-kubangan dosa. Maka setiap hari kita melaksanakan dosa-dosa. Maka kita introspeksi dan evaluasi kepada diri kita sendiri. Jika api neraka full house, maka kita tidak usah memikirkan kepada mereka orang-orang kufar. Penduduk api neraka itu orang-orang kufar, baik di Amerika atau di Zuropa. Bukan Eropa, tapi Zuropa. Kebun binatang mereka itu. Maka bukan kita memandang kepada mereka yang jauh, tetapi kepada diri-diri kita dari jenis manusia yang tidak pernah lekang dari dosa. Kulubni Adam khata. Maka bisa jadi kita menjadi penghuni api neraka yang full house, yang dia akan selalu minta, "Hal mim mazid, hal mim mazid." Maka jika seandainya Mikail lam yadhaqqat, tidak pernah tertawa, kata Nabi Muhammad jika bertemu dengannya, dan kata Jibril, "Lam yadhaq Mikail mungzu khuliqatin nar, mungzu khuliqatin nar." Jika Mikail tidak pernah tertawa semenjak Allah menciptakan api neraka, dan dia bukan dari jin dan manusia yang tidak ada hubungannya dengan api neraka, namun dia sangat takut suatu hari Allah memerintahkan untuknya untuk masuk kepada api neraka, maka bagaimana dengan kita yang tidak pernah lekang dari dosa-dosa? Maka evaluasilah ya ibadallah atas diri-diri kita. Dan ketahuilah bahwa di sana ada seorang rasul, ada seorang nabi yang sudah dijanjikan ghufrallahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar. Telah diampuni dosa-dosanya yang telah datang dan yang akan datang dan yang lampau. Maka dia nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang tidak akan pernah diadab di api neraka, namun dia sangat takut, lebih dahsyat takutnya dari kita kepada api neraka. Maka telah banyak hadis-hadis yang mana nabi sangat takut kepada api neraka, seperti hadis yang muttafaqun alaih dari Adi ibnu Hatim, dari Adi ibnu Hatimin radhiyallahu anhu qala Rasulullah laqad ra'aitun nar, maka aku telah melihat api neraka. Fa'asyaha biwajhihi fata'awwada minha. Di saat Allah suatu hari menampakkan kepada nabi dahsyatnya api neraka, fa'asyaha biwajhihi fata'awwada minha, nabi berpaling kepada tempat yang lain karena ditampakkan api neraka. Nabi berpaling kepada tempat yang lain, tidak tahan melihat, hanya sekedar melihat dahsyatnya api neraka. Fasyaha biwajhihi fata'awwada minha, dia berpaling ke tempat, kepada tempat yang lain dan beristiadah, a'udzu billahi minan nar. Kemudian ditampakkan lagi oleh Allah, fasyaha biwajhihi fata'awwada minha, kemudian kembali dia memalingkan wajahnya ke arah yang lain dan beristiadah, a'udzu billahi minan nar. Maka akhirnya melihat kedahsyatan api neraka itu, dia menyayangi dari umatnya kita ini dan berkata, ittaqun nar walau bisyaqqi tamrah fa in lam tajid fa bi kalimatin thayyibah, fa in lam tajid fa bi kalimatin thayyibah. Yang maknanya, takutlah kalian semua kepada api neraka karena aku telah melihatnya dan sangat mengerikan. Takutlah kalian dari api neraka meskipun kalian tidak mempunyai apa-apa kecuali bersedekah dengan setengah kurma, bukan hanya satu kurma bahkan setengah, maka laksanakanlah, maka lakukanlah, bersedekahlah agar membebaskan diri-diri kalian dari api neraka yang dahsyat. Maka di dalam hadis yang lain dari pendalilan nabi sangat takut kepada api neraka, maka disebutkan di dalam ayat Al-Quran di saat turun ayat ini, wa angzir ashiratakal akrobi, wahai Muhammad, serulah, dakwahilah dari kerabat-kerabat dekat kamu agar mereka masuk kepada Islam dan agar mereka selamat, kerabat-kerabat kamu itu selamat dari api neraka. Hadis yang muttafaqun alaih dari dua sahabat, dari Abi Hurairah dan Ibni Abbas. Maka Nabi sa'ida ila Safa, nabi naik kepada Safa dan berteriak-teriak kepada Quraisy dan kepada Fuhud, kepada kabilah-kabilah yang lebih kecil lagi dari Quraisy. Dikatakan, ya Bani Lu'ay ibni Ka'b, angkidu anfusakum minan nar. Wa ya Bani Ka'b ibnu Lu'ay, angkidu anfusakum minan nar. Wa ya Fatimah binti, angkidi nafsaki minan nar. Wa ya Bani Hashim, angkidu anfusakum minan nar. Wa ya Bani Abdi Manaf, angkidu anfusakum minan nar. Wa ya Bani Abdul Muttalib, angkidu anfusakum minan nar. Fa inni la amliku lakum minallahi syai'a, fa inni la amliku lakum minallahi syai'a. Maka seluruh kerabatku dari Quraisy, dari Bani Lu'ay ibnu Ka'b, dari Bani Abdul Muttalib, dari Bani Hashim, dari Bani Abdi Syams, dari Bani Abdi Manaf, bahkan binti Fatimah, angkidu anfusakum minan nar, selamatkanlah diri-diri kalian dari api neraka. Ini rasa takut nabi. Apa yang terjadi dari dahsyatnya api neraka yang mana dia tidak ridho Fatimah bintinya dan tidak ridho dari keluarga Bani Hashim untuk masuk kepada api neraka. Maka begitu pun Di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Anas ibnu Malik, dukira yauman ba'da intaha minas salah, disebutkan setelah Nabi selesai dari salat, ru'itu binar, maka ditampakkan kepadaku api neraka. Fangtolaktu ila ashabi, maka disebutkan oleh Anas, Nabi berpaling setelah salat, wa ainahu tadrifan, dan kedua matanya dalam keadaan mengucurkan air mata, kemudian menangis dan berkata kepada sahabatnya, lau ta'lamun, lau ta'lamun, ma'a'lamu, lau ra'aitum, ma'ra'aitu, lau ta'lamuna min amri l'akhirah, ladahaktum qalila, walabakaitum kathira. Oh, jika seandainya kamu ditampakkan neraka seperti aku ditampakkan atasnya, dan kalian mengetahui apa yang akan terjadi di hari akhirah kelak, ladahaktum qalila, walabakaitum kathira, maka kalian pasti akan hidup di dunia ini dalam keadaan banyak menangisi dari dosa-dosa kalian, dan sedikit sekali kalian akan tertawa di saat hidup di dunia ini. As'alullah al-karim rabbal arsil azim an yahfadha biladana bilad NKRI tercinta. Maka kita meminta kepada Allah, Allah menjaga negara kita NKRI tercinta, wa an yahdiya wa yahfadha ra'isana Pak Jokowi ma'a umaraina. Allah menjaga Pak Jokowi dengan amir-amir stafnya, maka Allah memberikan hidayah kepada mereka, dan Allah terus membimbing mereka kepada sunnah, karena manhaj al-sunnah wal-jamaah. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Kita taat kepada mereka dalam keadaan ma'ruf. Maka jika mereka baik dari doa-doa kita, Allahummahdihim, Allahummahdi umara'ana, mereka baik untuk diri mereka, akan baik pula bagi rakyatnya dan bagi negeri kita. Maka Fudail ibnu Iyad mengatakan, jika aku mempunyai doa pamungkas yang dikabulkan oleh Allah, aku akan mendoakan umara'umara'ku, karena kebaikan mereka adalah kebaikan kita semua. As'alullah al-karim rabbal arsil adim an yurziqona rizqan halalan tayyiba wa an yurziqona ilman nafi'a wa an yurziqona amalan mutakabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqimus shalah.